Si Bening Nganjuk kembali kami hadirkan buat Anda. Laskar Goyang Melon, yuk kita enjoy lagi bersama Nela Karisma. Apa ya?